Kemudian beliau membawa pasal yang baru, Faslun fil idarati bil Quran. Ya, pasal tentang al-idarah, ya, mengitari dalam membaca Al-Quran. Yakni apa? Satu membaca, kemudian dilanjutkan oleh orang yang lain, dan dilanjutkan oleh orang yang lain, dan seterusnya. Orang yang lain melanjutkan bacaan orang yang sebelumnya. Itu maksud al-idarah bil Quran. وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك. Yang dimaksud adalah, kemudian beliau mentafsirkan sendiri, ya, sekelompok orang berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran, yang sebagiannya membaca ashran, membaca 10 ayat, au juz'an, atau bahkan membaca satu juz, au ghairu dzalik, atau membaca kadar yang lain, ya, sesuai yang disepakati masing-masing, berapa, apakah satu halaman, ya, atau beberapa halaman. Demikian intinya membaca sebagian, thumma yaskutu wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awal. Ya, kemudian orang yang pertama membaca tadi diam, dan dilanjutkan oleh orang yang lain, melanjutkan membacanya dari tempat orang yang pertama membaca tadi berakhir. Ya, ini misalnya orang yang pertama membaca 10 ayat, orang yang kedua membaca dari ayat 11, dan seterusnya. Thumma yaqra'ul akhar, kemudian membaca lagi orang yang lain. Ya, misalnya orang yang kedua tadi membaca ayat 11 sampai 20, kemudian orang yang ketiga membaca dari ayat 21. Ya, demikian dan seterusnya, atau dengan kelipatan yang lain. Lalu Imam Nawawi mengatakan, wa hadza jaizun hasanun. Al-idarah bil Quran seperti ini, ya, mengitari dalam membaca Al-Quran seperti ini adalah boleh dan baik. Wa qad su'ila al-Imam Malik rahimahullahu taala anhu faqala la ba'sa bihi. Dan Imam Malik pernah ditanya tentang hal tersebut, maka Imam Malik menjawab bahwa la ba'sa bihi. Ya, hal yang seperti ini tidaklah mengapa. Ya, hal yang seperti ini tidaklah mengapa. Ya, hal tersebut boleh untuk dilakukan, membaca dalam rangka, ya, satu orang membaca sebagian, kemudian yang lain melanjutkan dari bacaan orang yang pertama. Ya, padahal kalau kita, ya, dari pembahasan kitab ini saja yang telah kita lewati, Imam Malik termasuk orang yang cukup keras dalam hal bid'ah. Ya, cukup keras dalam hal bid'ah. Bahkan ulama Malikiyah, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ketika membahas bab bid'ah itu, ya, cukup lebih keras daripada mazhab para ulama Syafi'iyah. Ya, ini semata-mata tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, dari sahabat, dalam 6 hal, yakni dalam sebabnya, dalam waktunya, dalam tempatnya, ya, dalam ada 6 hal yang disebutkan tentang hal tersebut, dalam jenisnya, ya, maka itu tergolong sebagai bid'ah. Tergolong sebagai bid'ah jika itu termasuk dalam bab ibadah. Adapun dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan hakikatnya ini mirip dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, yang ketika Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca, kemudian membaca sampai An-Nisa ayat 41. Ya, hanya saja bacaannya dilanjutkan, ya, bacaannya dilanjutkan. Itu mirip seperti itu. Ya, si yang satu membaca, kemudian dilanjutkan orang yang lain untuk membaca. Ya, itu amat mirip dengan hal tersebut. Maka hal tersebut kata Imam Malik, dan juga ini yang zahir didukung oleh Imam Nawawi, karena beliau membawakannya tanpa membantahnya, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Wallahu a'lam.